Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, marilah ketika mengawali majelis ilmu ini, kita membuka hati kita untuk mengikhlaskan, ya, untuk mengikhlaskan hati kita pertama untuk mendengarkan qala Allah, mendengarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlaskan ketika kita mengawali majelis ilmu ini untuk mencari ilmu untuk Allah Ta'ala, yang tujuannya adalah menghilangkan dari kita ketidaktahuan, kemudian untuk memberitahukannya kepada orang lain yang tahu. Setelah itu kita memohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan ketika kita berada di majelis ilmu ini, kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu diberinya rahmat, barokah, ridho dan ampunannya. Sekaligus kita juga bertawassul kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang kita lakukan ini dicatat Allah sebagai amal soleh. Kemudian kita bertawassul dengan amal soleh ini, mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Bapak ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, kita melanjutkan kitabul li'an, ya, kitabul li'an. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Abi Hurairata radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah, bahwasanya Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, hina nazalat ayatul mutala'inain, ketika turun ayat tentang li'an yang sudah kita pelajari semuanya pada surat An-Nur Bapak Ibu, yang kemarin membahas tentang kisah Suhail, ya. Kisah siapa kemarin sahabatnya yang istrinya melakukan perselingkuhan itu? Halo? Hilal bin Umayyah, ya, Hilal bin Umayyah. Nah, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika ayat li'an ini turun Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin, wanita manapun, adkhalat ala qaumin, memasukkan atas suatu kaum, man laisa minhum, seseorang yang bukan dari mereka. Maksudnya dia itu mengandung anaknya orang, tapi kemudian ngaku iki lo anak ibu jone gitu. Ya. Jadi maksudnya itu wanita manapun memasukkan atas suatu kaum siapapun yang bukan dari mereka. Bisa difahami Bapak Ibu? Balasannya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaisat minallahi fi syai'in." Maka dia itu sama sekali bukan dari Allah. Maksudnya sama sekali dia itu enggak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa lam yudkhilhallahu jannatahu, dan Allah tidak memasukkannya dalam surganya. Jadi ini dosa besar. Terus bagaimana Pak Ustadz kalau misalkan dia bertaubat? Ini beda lagi. Kalau bertaubat ya insyaallah Allah taala menerima taubatnya. Tapi di antara bentuk taubat adalah menjelaskan terus terang, itu loh bukan anak sampean gitu. Nah, kalau dia tobat istighfar tapi ini tidak dijelaskan Bapak Ibu, kan akhirnya tetap orang ini masuk kepada suatu keluarga padahal dia enggak sanak enggak kadang gitu loh. Nggih. Wa ayyuma rajulin, kalau tadi seorang wanita, ini seorang laki-laki yang enggak ngakoni anaknya. Wa ayyuma rajulin, dan laki-laki manapun, jahada waladahu, mengingkari anaknya, ya, dia tahu itu anaknya sendiri tapi dia ingkari, apakah karena menuduh istrinya berzina macam-macam atau lainnya, wa huwa yanzuru ilaihi, dan dia tahu itu anaknya gitu loh. ihtajaballahu anhu, niscaya Allah menutup diri darinya. Maksudnya ya sama, Allah tidak mau merahmati dia, tidak mau mengampuni dia, tidak apa ya, tidak mau ngurusi dia. Wa fadhahu ala ru'usil awwalina wal akhirin, dan Allah akan membongkar keburukannya di atas kepala seluruh makhluk yang pertama maupun yang terakhir. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud, wan Nasa'iyyu Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Ibnu Hibban. Nggih, hadis ini hasan Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, ayyumamra'atin, wanita manapun, adkhalat ala qaumin, memasukkan atas suatu kaum, man laisa minhum, siapapun yang bukan dari mereka. Faham maksudnya? Jadi dia hamil dari suami yang lain, tapi ngakunya itu anak suaminya, sehingga sampai dewasa suami itu apa? Ngerawat, menafkahi orang yang bukan anaknya. Gitu Pak. Falaisat minallahi fi syai'in, maka wanita ini enggak ada hubungannya dengan Allah sedikit pun. Jadi artinya Allah Ta'ala berlepas diri darinya. Walam yudkhilallahu jannata, dan Allah tidak akan memasukkannya dalam surganya. Nggih. Wa ayyuma rajulin, dan laki-laki manapun, jahada waladahu, sebentar, Allah tidak akan memasukkannya dalam surganya. Ini makna pertama, karena dosa yang paling besar Bapak Ibu adalah syirik. Syirik ya, zina masih di bawah syirik. Makanya kalau ada orang itu mempunyai dosa besar tapi enggak sampai musyrik dan dia belum bertaubat terus mati, nanti dia berada dalam masyiah atau kehendak Allah Ta'ala. Apa maksud masyiah? Artinya jika berkehendak Allah akan mengampuni dosanya, dan jika berkehendak Allah akan memasukkannya dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya Bapak Ibu. Tapi karena dia ahli tauhid, maka pasti masih ada kesempatan untuk masuk surga. Nah, terus apa maksud hadis ini Allah tidak akan memasukkannya dalam surganya? Ini satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini bagian menghalalkan itu Bapak Ibu. Kayak dosa riba. Riba itu kan dosa besar. Tapi orang itu enggak sampai kafir selama dia tidak mengatakan riba itu halal. Andaikan dia makan riba, ngambil riba, tapi masih meyakini riba itu haram, berarti dia masih muslim tapi fasik. Seperti itu pula kalau orang melakukan zina, naudzubillah, tapi dia tahu ini zina enggak benar, ini dosa ini gitu. Itu dia masih muslim, Pak. Tapi kalau meskipun dia sholat, zakat, puasa, mengatakan riba itu halal, mengatakan zina enggak masalah, yang penting sama-sama suka, gitu kan? Nah, itu berarti sudah keluar dari Islam. Jadi keluar dari Islamnya ini karena dia mengingkari firman Allah Ta'ala. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, di sini sebagai bentuk mubalaghah, sebagai bentuk membesar-besarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap besar masalah ini biar orang itu takut gitu. Karena sejatinya tidak ada dosa yang paling dibenci Allah Ta'ala daripada syirik. Jadi kaidahnya orang mati musyrik tanpa tobat neraka selama-lamanya, tapi kalau orang tidak pernah musyrik, ya tidak pernah syirik, mempunyai dosa-dosa besar, mati belum sempat bertaubat, tadi ada kemungkinan dia itu mampir ke neraka, tapi ujung-ujungnya nanti juga masuk surga. Terus bagaimana kalau mempunyai banyak dosa besar tapi tobat sebelum mati? Ya itu kan hukumnya kan sama seperti orang yang membunuh 100 orang itu kan, diampuni tidak sama Allah Ta'ala? Diampuni, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Penerima taubat. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a." Qul, katakan, wahai Muhammad, "Ya ibadiyalladzina asrafu," wahai hamba-hambaku, hamba Allah yang melampaui batas, "ala anfusihim," atas dirinya, dosanya banyak, bunuh banyak orang, merkosa banyak orang, menzinai banyak orang, merampas harta banyak orang, apalagi minum khamr banyak. Nah, kemudian tobat, Pak, kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Nggih. Wa ayyuma rajulin, dan laki-laki manapun, jahada waladahu, yang mengingkari anaknya, wa huwa yanzuru ilaihi, padahal dia melihat kepadanya, maksudnya dia itu yakin tahu itu anaknya, gitu loh. Nah, tapi dia mengingkari, Pak. Ihtajaballahu anhu, niscaya Allah akan berhijab, maksudnya menutupi diri darinya, tidak mau merahmati, tidak mau ngajak bicara, tidak ngereken lah, tidak digubris belas pada hari kiamat. Wafadhahu ala ru'usil awwalina wal akhirin, dan Allah akan membongkar keburukannya di atas kepala semua makhluk yang pertama maupun yang terakhir, ya. Dan yang isine, Bapak Ibu, ya, ketika aib itu dibongkar semua orang tahu. Makanya kalau panjenengan pengen agar aibnya ditutupi Allah Ta'ala, tutupilah aib orang lain. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Selama orangnya itu muslim, Pak, lurus, tidak terang-terangan berbuat maksiat, tutupono, biar juga seperti itu. Loh, tapi kan aku kan enggak ngelakuin seperti dia lakukan. Iya, pada jenis dosa itu memang jenengan enggak, tapi pada jenis dosa yang lain jenengan melakukan, dia tidak. Iya, Panda. Sebetulnya podo baik. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu sangat zalim, sangat bodoh. Zalim kenapa? Karena dia melakukan dosa padahal tahu itu dosa, Pak. Ya, Panda. Saya kira enggak ada seorang pun dari kita kemudian wis ngerti itu dosa, kemudian enggak sama sekali melanggar, pasti masih ada. Coba tentang haramnya riba. Riba itu apa? Ngerasani, ya kan? Sopo ibu-ibu sih enggak pernah ngerasani kancane tonggo, ayo. Padahal ngerti nek ngerasani haram apa enggak? Haram. Iku lho, cek merah-merah bingisani. Itu enggak ngerasani itu. Wong iku lho wis adus bolak-balik nang kok gak tau adus ngono iki. Wong iku lho kok macake gak pantas blas ngono, bojone gak ngrambut ala karene. Itu ngrasani itu, Bu. Yang kata Allah Ta'ala mengatakan, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah suka seseorang dari kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Pasti kalian akan merasa jijik daripadanya. Namun kok dilakoni, gitu loh. Jadi itu zalum. Sementara jahul, bodoh, ya, berlebihan, itu ketika kita melakukan dosa tidak tahu kalau itu dosa. Makanya Islam itu berdiri di atas ilmu dan amal. Ilmu harus ilmu yang benar, dan ilmu yang benar itu harus diamalkan. Itulah Islam. Kalau panjenengan mengerti ilmu yang benar tapi diingkari, maka jadi Yahudi masih muslim, maghdub alaihim. Tapi kalau mewawur kabeh sakarepe dhewe, dalam beribadah juga sak wenake dhewe, fathul jari, jarine, jarine, jarine, maka kita jadi Nasrani, Pak, meskipun kita Muslim. Dzalim jadinya, kan begitu. Nggih. Nah, pelajaran yang diambil dari hadis ini, Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat memperhatikan nasab. Islam sangat memperhatikan nasab. Makanya ada seorang ulama itu mengatakan tiga perkara yang khusus ada pada Islam, di agama lain tidak ada. Pertama nasab, yang kedua adalah isnad, yeah. Nasab, isnad, yang ketiga adalah i'rab. Ya, i'rab. Nasab ini dalam Islam jelas dijaga. Makanya enggak boleh zina, ya kan? Makanya nanti ada hukum perkawinan dan lain sebagainya. Itu untuk menjaga nasab, biar nasabnya jelas. Nah, zaman sekarang kan banyak orang nasabnya enggak jelas itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, isnad. Isnad itu adalah rangkaian para perawi hadis yang menyampaikan hadis kepada kita, mulai Nabi Muhammad sampai kita, gitu. Ada, Pak. Makanya kan sekarang itu banyak mau ngambil apa Quran bersanad. Jadi sanadnya sambung. Jadi untuk Al-Qur'an ini kalau jenengan telusuri sanadnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas, Pak, masih ada orang-orangnya siapa gitu. Coba kalau pada agama lain, kitab suci, ya, itu sampai ke muridnya Nabi Isa saja misalnya, kan enggak jelas, apalagi ke Nabi Isanya. Nah, hadis kita itu dikatakan sahih, dikatakan tidak sahih. Sahih itu karena sanadnya jelas, ada orangnya siapa gitu. Makanya kalau ada satu perawi enggak diketahui, ini orangnya dari mana, anake sapa, orangnya thiqah atau enggak thiqah, otomatis hadisnya menjadi dhaif. Kan gitu kan? Itu isnad. Yang kedua i'rab. I'rab itu kalau jenengan belajar nahwu, Pak, tahu nahwu, itu kan dipredeli kayak dzahaba Muhammadun ilal masjid. Dzahaba fi'lu madzin, ya, fi'lu madzin mabniyun alal fathi. Ini fi'il madzi mabni fathah. Kenapa kok mabni fathah? Karena tidak sambung dengan ta mutaharrikah kayak tuti ta itu kan. Jadi dzahaba Muhammadun fa'ilun marfu'un bidhammah wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Itu i'rab. Nah, orang kalau belajar bahasa Arab, orang kalau dia belajar maca kitab gundul, kitab kuning, nek gak ngerti i'rab, gak ngerti fa'il maf'ul, mubtada khobar, gak ngerti ini hal apa tamyiz, ya, itu dia enggak akan bisa memahami bahasa Arab. Nah, makanya dikatakan Islam itu memiliki tiga kekhususan yang tidak dimiliki agama lain. Pertama adalah nasab, yang kedua isnad atau sanad, yang ketiga ikrar. Nggih. Jadi dalam Islam itu masalah nasab ini, Pak, sangat dijaga betul. Ya, sangat dijaga betul. Makanya itu sampai ada hukum anak menisbatkan diri kepada selain bapaknya, kan dilaknat, enggak boleh. Bahkan ketika Nabi Muhammad hendak menjadikan Zaid bin Haritha anak angkatnya, diganti Zaid bin Muhammad, dilarang sama Allah Ta'ala. Allah mengatakan udu'uhum li'abaihim, panggillah mereka berdasarkan nama bapak. Bapaknya enggak boleh Zaid bin Muhammad, ya, karena dia anaknya Harithah, gitu loh. Gitu, Bapak Ibu. Yang kedua, hukuman yang besar, siksaan yang besar dari Allah Ta'ala buat wanita yang berkhianat. Wanita yang berkhianat, jadi dia itu memberi kesempatan kepada laki-laki bukan mahramnya untuk berzina dengan dia. Na'udzubillah. Sudah berzina, hamil, ngaku kepada suaminya, iki lho anakmu, Mas, gitu. Ya apa enggak? Ini kira-kira ada enggak zaman sekarang, Bapak Ibu? Enggak ada, nggih. Kiamat jauh kok. Nah, jadi akhirnya anak ini masuk kakak dinisbatkan atas nama, kalau misalnya bapaknya namanya As'ad gitu, Zaid bin As'ad, padahal duduk anaknya As'ad iki, tonggoe As'ad gitu loh, Pak. Nah, akhirnya dia ini kan jadi anaknya As'ad, mangan be As'ad, dibiayai As'ad gitu kan. Padahal duduk anaknya As'ad gitu loh. Jadi wanita ini itu menyandingkan, ya, menyandingkan anak yang bukan anak suaminya kepada suaminya, Bapak Ibu, dinasabkan gitu loh. Makanya ancamannya pedih, sampai-sampai Allah itu berlepas diri dari si wanita. Falaisat minu minallahi fi syai', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah itu enggak ada hubungan sama sekali dengannya. Allah mengharamkan surganya juga. Naudzubillah. Nah, kalau orang sudah diharamkan masuk neraka, masuk surga lah, gimana Bapak Ibu? Nggih. Nah, makanya orang itu kenapa sih disuruh belajar itu, disuruh doleh ilmu itu kenapa? Biar tambah iman. Orang itu menghindari dosa, enggak boleh ini dosa itu karena ada iman. Coba imane enggak ada, wah apa yang dilakoni, Pak, gitu. Nggih. Nah, pelajaran berikutnya, anak apa istilahnya, anak tuduhan ya. Jadi anak apa ya, bukan anak haram ya, karena anak kan gak ngerti apa-apa, Bapak Ibu. Jadi anak yang dimasukkan ke dalam suatu keluarga padahal bukan dalam keluarga itu kan nanti kan memiliki hak dan kewajiban kan, sama seperti anggota keluarga yang lain. Tapi itu adalah kedustaan, Pak, gitu loh. Jadi sang bapak akan menafkahi dia, akan mewarisi dia atau diwarisi dia. Anak ini juga akan melihat aurat yang ada di dalam rumah, ya Pak. Karena kan kalau satu anggota keluarga boleh enggak melihat aurat yang lainnya? Misalnya anak ibunya enggak kudungan, boleh enggak? Boleh kan? Malah kadang-kadang ada nyun sewu ngapunten, seorang ibu itu nyusoni anake no anake yang lain di depan, ya Pak. Itu dihindari, janganlah. Ya. Masih podo-podo anake, ini bibujune ndak apa-apa gitu kan. Nah, ini nanti akhirnya dikawinkan juga, bapaknya jadi walinya. Padahal itu kan gak sanak, gak kadang. Nah, ini gara-gara wanita yang perbuatannya ndak karu-karuan tadi itu, Bapak Ibu. Nggih. Makanya ya siapapun yang mestinya sudah melakukan itu segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Terus terang. Ya terus terang. Kalau misalkan tanpa terus terang suaminya bisa paham sih tidak menjadi masalah. Masalahnya kan memang ada yang mengatakan ulama itu nek memang wis tau zina mbek sapa wae wis gak usah dibongkar nek tau zina gitu kan. Itu ndak apa-apa kalau enggak ada anaknya gitu loh. Nek ana anake nah itu baru beda. Harus dijelaskan duduk anak sampean Mas iki ben ngene-ngene nek pengin selamat di akhirat. Ya sama seperti masalah Lian kemarin. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demi Allah kalau wanita ini ngaku, Pak, ngaku kalau dia betul-betul berzina kemudian dirajam, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih ringan daripada azab akhirat. Cuma ya lagi-lagi masalah iman. Orang enggak punya iman itu mending nang dunia enggak apa-apa aman, tapi nang akhirat enggak aman kan begitu kan. Tapi kalau orang beriman lebih hati-hati masalah dunianya. Nggih. Halo, kok ngantuk ya? Biasanya masalah apa? Masalah lebih berhati-hati masalah akhirat, akhiratnya gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini tadi hadis yang potongan kedua, juga hadis berikutnya dari Umar. Umar bin Khattab ini berkata, Bapak Ibu, man aqarra biwaladihi tarfata ain, barang siapa yang sudah mengakui anaknya meskipun tarfata ain itu celing gitu loh. Jadi meskipun sekedip mata dia mengakui anaknya, falaisa lahu an yanfiyahu, maka dia tidak boleh untuk mengingkarinya. Nah, kalau tadi sebagai apa? Kalau tadi wanita berkhianat mendapatkan azab, maka sama seperti itu. Seorang laki-laki yang tahu yakin bahwa ini anaknya, tapi kemudian dia berlepas diri, tidak ngakoni anake, ya. wah kau ini izin ambil sopi duduk anakku macam-macam ya gitu kan. Nah ini juga adabnya pedih pak. Apa adabnya? Ihtajaballahu anhu, Allah itu akan berhijab dari nggak menutup diri, jadi nggak ngereken belas, nggak wawuh gitu loh. Kan kadang Allah kan masih kasihan kan kepada hamba begini begini gitu kan. Ada sebuah hadis itu pak, hamba itu dimasukkan ke dalam neraka. Terus ya Allah, apa kok nyeluk-nyeluk gitu kan? Kulo ya Allah, enggak pernah menduga jenengan akan mengetenkan saya gitu. Kenapa dulu kamu menduga? Saya menduga itu jenengan akan mengampuni saya gitu kan. Memasukkan saya ke dalam surga. Diampuni Pak, ambil Allah itu ya Allah, ambil gitu. Nah ini saking apa ya, saking nemene ya, sampai Allah itu berlepas diri itu ndak mau ngereken, ndak mau mensucikan, ndak mau ngajak bicara, wis pokoknya gak digubris blas. Yang kemudian keburukannya itu dibeberkan di hadapan semua makhluk, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Nah ini kan balasan yang sesuai dengan jenis amal perbuatan ya, sesuai dengan jenis amal perbuatan. Kok cek tega-teganya, jelas-jelas anaknya. Beda kalau dia enggak tahu, dia tahu itu anaknya dewe gitu loh. Ya mungkin karena banyak hal kan, kadang-kadang ada laki-laki itu zalim yang menuduh macam-macam kepada istrinya, kamu zina, kamu begini, karena dia mau melakukan sesuatu yang lain, pengen nikah lagi ta, atau pengen agar merampas mengambil hartanya istri ka, sehingga istri dituduh macam-macam ta, apa macam-macam biar dia menang, kan bisa aja pak. Nah itulah banyak hal. Nah ini balasannya nanti Allah Subhanahu wa taala di samping membongkar aibnya pada hari kiamat, semua orang tahu, Allah juga memasukkan dalam nerakanya tanpa mengampuni sedikit sedikit pun. Jelas Bapak Ibu? Nggih. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, bahwa seorang laki-laki itu datang kepada Nabi. Ini loh Bapak Ibu, jenengan kalau ada masalah takoo, datang kepada ahli ilmu. Orang ini juga begitu galau. Galau ada masalah pribadi ini, piye iki? Aku tak menceraikan istriku apa ndak yo gitu kan. Datang ke Nabi, dia menuduh istrinya Pak berzina, dia mau ndak ngakoni anaknya gitu loh. Nah, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, innam ro'ati waladat ghulaman aswad, rakyat kulo ni kulo Nabi, nah kok melahirkan ya go hitam, wong kulo lo kuning, istri kulo nggih kuning, nah kok saya muncul kok tekak tiang dari negeri ya, misalnya ngono kan. Nah, kita kondi bapak ibu ti, ibu ibu ti, nah kok anaknya kayak wong Sudan gitu kan. Nah qala, Nabi bertanya, nah ini biar juga orang berhati-hati pak, halaka min ibil, sampean duwe unta ora ya, punya unta apa ndak? Qala, dia menjawab na'am nggih. Nabi bertanya lagi, fama alwanuha, apa warnane unta-unta pian? Qala, kata dia, humrun merah. Masya Allah, unta merah itu paling mahal pak, harganya sampai sekarang kayaknya, berarti orang ini punya unta merah. Ibaratnya kalau orang punya mobil itu banyak, semuanya Lamborghini gitu. Ya. Qala, Nabi bertanya, hal fiha min aurab? Apakah di antara unta-unta musing merah tadi itu ada sih berwarna abu-abu? Maksudnya merah-merah-merah semua kok lahir kemudian sing metu kok warnanya abu-abu gitu. Qala, kata orang itu, na'am nggih. Nabi bertanya, fa anna dzalil, terus kondi iku kok abu-abu, wong bapak ibuke kabeh abang kok dhewe abu-abu dhewe. Nah, orang badui kan. Dia beralasan la allahu naza'ahu irqun. Mungkin dia seperti itu karena ditarik oleh keturunannya yang dulu. Karena itu gen bapak-bapaknya dulu, mbah-mbah sing biyen-biyen. Nah, di sini baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala alla ibnaka hadza naza'ahu irqun." Ya ngono padha wae, anakmu itu bisa jadi seperti itu. Mergo gene teko mbah-mbah biyen. Oh, ngeten gitu. Ya iya ya gitu kan. Ya kalau bahasa kita gitu, Pak. Nah, dalam riwayat Muslim itu wa huwa yu'arridu bi an yanfiyahu. Orang itu pingin mengingkari anaknya tadi. Ya karena alasan tadi de'e putih, bojone putih kok anake hitam. Wa qala fi akhirihi, dan berkata pada akhir hadis yang riwayat Muslim, walam yurakhis lahu fil intifai minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi rukhsah kepada laki-laki ini untuk mengingkari anaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau jelas itu anak pian, wis dirawat sing apik, amanah, titipan dari Allah Ta'ala, jangan diingkari ya. Jangan diingkari. Jelas di hadisnya Bapak Ibu. Jadi ceritanya ini ada seorang laki-laki dari kabilah Fazarah. Kabilah apa? Fazarah. Nah, dia ini apa mempunyai anak yang anaknya itu warnanya beda dari bapak ibunya, warnanya hitam. Sehingga dia ragu-ragu, ini oh cocok itu anakku ya. Kok nang ki si fulana ini zina mbek sapa ngono mbek anake hitam ngono gitu kan. Nah, ketika ada masalah datang kepada ahli ilmu, Pak, takoo gitu kan. Malah ngerumpi nok warkop ya karu-karuan. Datang ke ahli ilmu takok, solusinya gimana gitu. Nah, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pengin menuduh istrinya apa? Pengin mengqadzaf istrinya. Mengqadzaf itu apa? Menuduh istrinya berzina. Gitu kan? Maka dia bercerita tadi itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan ya. Masya Allah, itu cerdasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Langsung memberikan perumpamaan, sampai duwe unta ndak gadang warnane apa merah. Di antara unta-unta merah itu ana sing duwe anak abu-abu ndak wonten. Lah kok iso dhek ngelahirno anak abu-abu wong bapak ibune mbambae kabeh warnane abang ngono. Lah itu mungkin kena gen yang dulu-dulunya ya padha anakmu ya ngono gitu kan. Akhirnya dia itu merasa apa tenang gitu loh, setelah ada penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia merasa tenang, Pak, lega. Sing asale stres kaya wong senewan gak salat apa-apa, akhire alhamdulillah iso gitu lagi gitu loh, Pak. Nah, kemudian keinginan untuk melakukan qadzaf ini masih belum dihukumi qadzaf. Karena kalau suami ya siapapun lah kalau menuduh orang lain berzina, kemudian tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, Bapak Ibu kan harus dicambuk 80 kali kan. Itulah namanya qadzaf. Nah, orang ini belum masuk ke qadzaf karena dia masih minta fatwa, masih ingin gitu loh. Makanya mayoritas ulama mengatakan orang ini yang masuk dalam bab riba, kan bilang istrinya begini-begini kan, tetapi riba itu menjadi diperbolehkan ketika apa, ketika terjadi untuk minta fatwa ya. Jadi riba itu haram Bapak Ibu, cuma menjadi boleh kalau jenengan melakukannya untuk mendapatkan jawaban. Faham maksudnya? Dan ini menunjukkan kalau panjenengan bertanya itu harus pertanyaan yang jelas. Ojo pertanyaannya umum, karena jawabannya pasti umum. Contohnya begini, ada seorang sahabat wanita namanya Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, yang difitnah katanya membelah jantungnya Hamzah bin Abi Thalib pamannya Nabi, dikenyak-kenyak terus dilepeh. Nah, itu hadisnya palsu, Pak. Bukan Hindun ini pelakunya, bukan. Jadi hadis yang mengatakan pelakunya Hindun, hadisnya adalah palsu. Terus sinten yang melakukan, Pak Ustaz? Ya wallah alam, enggak tahu, tapi bukan Hindun ini gitu loh. Nah, Hindun ini datang, Pak, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini bukti bahwa riba kalau untuk berfatwa minta jawaban itu boleh dan bukan riba. Satu, yang kedua, jenengan kalau bertanya pengin jawaban yang jelas itu terus terang, ojo ditutup-tutupi gitu. Hidrin datang, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan niku lho tiyang sing pelit. Nah, makna pelit itu la yu'tini minan nafaqah, ndak memberiku nafkah, ma yakfini, yang cukup bagi saya, wa yakfi baniya, dan cukup bagi anak-anak saya. Pertanyaannya, boleh ndak saya mengambil harta dia tanpa sepengetahuannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Ya wis, ambillah dari harta suamimu tanpa sepengetahuan dia secara ma'ruf, yang cukup bagi kamu dan anak-anak kamu. Maksud secara ma'ruf di sini secara uruf. Kalau misalkan seorang wanita dengan 5 anak, misalnya 1 bulan itu standarnya habis 5 juta, berarti kon boleh ngambil cuma 5 juta, ndak boleh cukup 50 juta selawi juta. Nah, gitu loh, Pak. Coba bayangkan, kalau ditutup-tutupi langsung ngomong, boleh ndak saya mengambil harta suami saya tanpa sepengetahuan dia? Pasti jawabnya ndak boleh, kan? Gitu loh, jadi beda. Jenengan nek takok apa-apa itu harus satu kepada orang yang terpercaya. Dan orang terpercaya itu harus orang yang soleh, ahli ilmu, karena untuk mencari solusi. Yang kedua, terus teranglah semua biar ketahuan duduk masalahnya. Aneh kape takok misalnya kayak masalahnya hidun, ujuk-ujuk, Nabi boleh tidak saya mengambil harta suami saya tanpa sepengetahuannya? Ya jelas tidak boleh. Tapi ketika dia menjelaskan suami saya itu pelit gini, kadang sudah tak minta enggak ngasih padahal punya. Nah, itu kan beda. Kalau misalkan suaminya tidak punya, ya terimalah pancen kondisi ini ngono, gitu kan. Tapi insya Allah kalau dia dimintai, makanya ibu-ibu itu jadi batin, nah ngomong, mau perlu apa, jaluk, aja, ngerti deh, goblok, maksudnya gak ngerti sih. Kan orang kan gak ngerti masalah gaib, iya kan. Jaluk, ngomong, mesti enak, gitu, cuma dibatin, maksudnya gak ngerti sih. Ini gak ngerti-ngerti gak diomongin ya. Al-malaikat gak ngerti yang gaib, apalagi manusia kadang pikirannya kan malah mikir yang selain itu gitu loh. Dianggap cukup baik ini gak jaluk. Nah jaluk oh bapak ibu ya. Tapi ini jenengan terima gak mau jaluk ya. Terima syukur cobatin naik. Ya gitu, jelas bapak ibu. Oke. Jadi ini ya, pelajaran berikutnya, anak itu meskipun warnanya beda dengan bapak ibunya, kalau jelas-jelas itu anaknya, maka itu adalah anaknya. Jangan kemudian gak diakoni. Ya alasannya mungkin dari gennya, dari kakek yang kelima, kakek yang ketujuh, terus ke atas, ya kan? Ya mungkin kita dulu tuh mungkin ya, mungkin dulu kakeknya dari Afrika misalnya kan, terus hijrah ke Indonesia, soalnya panganan ini di Afrika makan apa, di sini makan gelbong terus bespote, kan bisa aja kan. Situasi cuaca itu kan mendominasi, Pak. Nggih. Saya dulu tuh punya teman, Pak. Jadi setelah kuliah di Madinah itu dia kan melanjutkan S2 di Sudan. Memang ya alhamdulillah Pak, yang kuliah di Madinah dengan di Sudan itu beda. Pas musim haji ketemu guaring Pak. Jadi dulu itu Madinah itu lemu, anak Lombok, lemu, guanteng, merusuh ngono, barang bidanan Sudan garing Pak, kuru labene itu lho. Guaring itu ya Allah kok gak tahu mangan Pak Sudan itu sampai sana gitu kan. Jadi yang namanya daerah itu mendominasi Pak. Nggih. Jenengan biasa di kantor, coba saulan ngono dadi petani sing panas bedino lho. Mati paling ya enggak biasa-biasa gitu ya. Ya karena itu. Nggih. Kemudian hadis ini menjelaskan tentang betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat pandai memberikan pembelajaran, Pak. Jadi agar orang itu paham, beliau membuat suatu perumpamaan. Kamu punya unta enggak? Apalagi orangnya kan orang Badui kan, biasa dengan unta gitu loh Pak. Biasa dengan unta. Jadi beliau memberikan penggambaran itu yang biasa diketahui oleh dia sendiri gitu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk berdakwah dengan hikmah. Bukan langsung goblok, wah anake dhewe gak diakoni, bukan begitu. Tapi caranya sampean punya unta ndak? Oh enggak ada. Warnanya apa? Merah. Dari unta-unta merah itu ada yang berwarna abu-abu ndak? Oh wonten. Nah, dari situ akhirnya orang itu paham gitu loh, Pak. Nah, nanti kalau panjenengan pulang, panjenengan ini orang pilihan semua sih. Dipilih Allah datang ke Masjid Al-Kautsar belajar ilmu. Nanti ketika pulang ke rumah masing-masing jenengan jadi ulama, Pak. Mungkin punya kancah, jangan guyung nggih. Ini kan ilmu kan kita belajar ini kan. Nah, coba jenengan enggak belajar ngerti hadis ini enggak? Itu kan bisa disolusi. Bebas nang warkop, bebas kembali kemana, kemana ada orang punya masalah. Jadi kan bisa memberikan jawaban ini, Pak. Gitu, oke? Ulama semua insya Allah, meskipun ngelamat dididik. Enggak ada yang ngelamat. Ini kita habis ini pindah ke bab iddah, Bapak Ibu, oke? Bab li'an sudah selesai, sekarang bab iddah. Sebelum beralih ke bab iddah, mungkin ada pertanyaan dari panjenengan, monggo silakan. Tapi saya itu pengalaman di sini gak harusnya takut. Oke, ibu-ibu sehat semua ya? Sampun sarapan derek? Gini derek gak usah kita pakai sarapan kan lo tak? Iya. Ada pertanyaan bapak ibu gak ada ya? Sekarang kita masuk bab iddah. Dalam bu? Ibu-ibu ada yang berada dalam masa iddah tak? Enggak, sekarang ini masalah iddah. Apa sih iddah itu? Iddah itu apa sih? Iddah itu menunggunya wanita yang berkabung secara syar'i. Menunggu untuk tidak menikah dulu setelah berpisah dengan bapaknya atau anaknya? Suaminya, oke? Jadi iddah itu adalah menunggunya seorang wanita yang berkabung secara syar'i untuk tidak menikah dulu setelah berpisah dengan suaminya. Nah, iddah ini ada dalil baik dari Al-Qur'an, dari hadis, tapi sini kita pelajari kemudian dari ijma para ulama, Bapak Ibu. Jadi ini syariat Islam itu ada yang namanya iddah. Terus pun itu Pak Ustaz banyak para PNS masa iddah kok masih kerja terus. Ya kok tak kok aku soalnya nunggu PNS ya. Nah, mestinya kalau misalkan panjenengan sebagai pimpinan baik PNS maupun non PNS, kalau wanita yang ditinggal mati suaminya itu kan iddahnya 4 bulan 10 hari kalau enggak hamil loh nggih, kalau enggak hamil itu berarti selama 4 bulan 10 hari itu wis nganggur nang omah, enggak boleh kerja, terus masih dikasih gaji full gitu loh Pak. Bedanya wong sing ngaji mbek sing enggak ngaji ku. Enggak melu gaji wae lho kok ribut sampean, kan itu pemerintah kan. Gitu. Jadi pimpinannya enggak ngerti sing wedok tambah kesenengan bendine ketok kanca lanange kan bahaya kan. Makanya kalau bisa itu si perempuan itu kalau kerja itu ojo sering-sering interaksi dengan laki-laki, fitnahnya banyak. Gitu, Pak. Sampun ta? Wangsul nggih. Kak derengi lho. Tadi saya lho sampai sini jam 6 jenengan belum ada yang datang. Sampai tak tinggal ke belakang lama. Iya. Ini bab iddah Bapak Ibu, nggih. Hadis pertama Anil Miswari bni Makhromah radhiyallahu an, dari Miswar bin Makhromah radhiyallahu an. Anna Subai'ah al-Aslamiyah, bahwa Subai'ah al-Aslamiyah nama seorang wanita sahabat ya radhiyallahu anha, nufisat, dia itu menjalani masa nifas. Ba'da wafati zaujiha bilayalin, setelah ditinggal mati suaminya beberapa malam. Jadi Subai'ah al-Aslami ini hamil Bapak Ibu, kemudian suaminya meninggal. Enggak lama setelah itu anaknya lahir. Ya, beberapa malam, 10 malam, 30 malam, 40 malam. Nah, tiba-tiba apa? Anaknya lah lahir. Faja'at ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi-lagi orang Islam itu tidak pernah apa, tidak pernah dia itu pisah dari ahli ilmu, Pak. Dikit-dikit tanya. Yang namanya dalam beragama, berumah tangga, apapun dalam Islam itu adalah takwa. Ojo fathul jari, ojo kementos kan iku wong ngaji wae gak ta yang ngaco ngono kok kabeh ditafsiri dhewe wae ya. Gitu loh. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasta'dzanathu minta izin antankiha untuk menikah. Fa'adhinalaha, maka Nabi pun memberikan izin. Fanakahat, maka dia menikah. Jadi maknanya Bapak Ibu, wanita yang ditinggal mati suami itu idahnya kalau dia hamil sampai melahirkan anak. Misalnya bojone mati mabengi, terus sobo ini dia itu lahiran ya, langsung dilamar, boleh menikah langsung saat itu juga. Yang ndak boleh itu ojo dikumpuli dhisik wong sik nifas kok. Ya, ya panda. Nggih. Nah, lu nah gimana lu menikah kalau enggak boleh kumpul? Nah kan dia masih nifas. Nek gak gelem ngene ya sabar dhisik gelo sing liya kok, kan gitu kan. Jelas Bapak Ibu nggih? Ya, jadi intinya masa idahnya wanita yang hamil itu sampai melahirkan anak ndak pakai nunggu 3 kali haid, ndak pakai nunggu 4 bulan 10 hari. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa fi lafdin, sementara dalam lafaz Bukhari yang lain, annaha wada'at, Subai'ah ini melahirkan anak, ba'da wafati zaujiha, setelah ditinggal mati suami, bi arba'ina lailatan, dengan 40 hari. Jadi 40 hari setelah suaminya meninggal dan dia hamil, tiba-tiba anaknya lahir. Wa fi lafdin li muslimin, sementara dalam lafaz muslim, qala Az-Zuhri, Az-Zuhri berkata, wala arabahsan, dan aku menganggap tidak masalah anta zawwaja, jika wanita itu menikah, wa hiya fi damiha, dan dia masih mengeluarkan darah nifas. Ya, memang tidak masalah, wong Al-Qur'an menjelaskan membolehkan, ya kan? Jadi dalam surat At-Talaq itu Bapak Ibu, surat At-Talaq ayat 4 Allah mengatakan, wa ulatul ahmali, wanita-wanita yang hamil, ajaluhunna, masa idah mereka, an yadhna hamlahun, sampai melahirkan anak. Kalau anak belum lahir, dia hamil, maksa nikah, gimana hukumnya? Halo. Dia tengok halo-halo kok kayak duduk, kayak gorong sarapan, Bi. Kalau dia hamil, sekali lagi, dia hamil ya, anak belum lahir, dipaksa nikah oleh surat nikah, gimana hukumnya? Dalam? Yang jelas, Bu. Boleh apa enggak boleh? Nikahnya sah apa enggak? Enggak sah, karena dia masa iddah. Dan itu buat semua wanita yang hamil, Pak. Bu, hamilnya ditinggal mati suami atau hamilnya di luar nikah, podo. Ojo mentang-mentang kon oleh surat nikah. Iya apa enggak? Mau surat nikah lo dikawin kapan pun bisa. Pokoknya bil fulus si mulus lah, ngerti sih? Mafi fulus ente manfush, ya gitu kan? Gitu Bapak Ibu, nggih. Jadi kata Az-Zuhri, wala arabasan, aku tidak menganggap suatu masalah, ya tidak menganggap bermasalah ketika wanita menikah meskipun dia masih dalam masa nifas. Ghairu annahu, hanya saja suami la yaqrubuha, enggak boleh mendekati ya. La yaqrubuha zaujuha, suami enggak boleh mendekati istrinya yang masa nifas, hatta tathura, sampai dia suci. Nah, kembali kepada masalah nifas. Jadi masalah nifas itu Bapak Ibu enggak harus nunggu sampai 40 hari, enggak harus nunggu sampai 60 hari. Pokoknya getih wis mampet berarti wis suci. Meskipun cuma 20 hari tok. Jadi kalau wanita habis melahirkan anak, ya kan nifas. Duh, nifasnya kalau cuma 15 hari, berarti sudah suci. Misalkan itu terjadi, enggak usah nunggu sampai lemas atau cepat parah-parah loh, baru utang puluh dino. Ya sakno, Pak, bojone apa meneh mek siji bojone. Ya apa ndak? Sampean ngono gak apa-apa, nek wong lanang gak duwe iman, naudzubillah, gitu loh. Nggih, jadi yang namanya hubungan suami istri ini Bapak Ibu adalah ibadah yang enggak bisa digantikan. Ya apa ndak? Jenengan pulang ke rumah kono sarapan. Metu beli sarapan boleh ndak? Nah, kelumang kalau bojone misalnya ndak kuat ngono. Bojone ndak ono, bojone haid nifas. Oleh ndak jenengan jajan nang jowo? Boleh apa ndak boleh? Nah, ini harus diketahui Bapak Ibu, nggih. Jadi ini jajan yang enggak bisa dijajankan di mana-mana ini. Ya, kecuali kalau orang itu punya iman, sabar. Enggak punya iman, naudzubillah gitu kan. Saya kemarin tuh ngapunten pergi sampai bahasannya orang di luar tuh loh, Pak. Ngapunten ini sebagai contoh saja bahwa masyarakat kita itu menganggap perbuatan dosa itu suatu hal yang biasa. Saya pura-pura enggak tahu tapi ini telinga saya ngeringek no. Saya kan kemarin kembali ya Pak. Pergi ke suatu toko beli jajanan untuk anak saya yang di pondok gitu kan. Ngantri, kasirnya itu dua cewek. Itu nyeblek begini, satu nyeblek nang bokonge kancane padha wetu ceplek. Gak katokan kan ya. Katokan lo. Tapi saya pura-pura enggak dengar, lapong. Katokan lo, bakal lo ape dodolan ta lakar ya bikne ya. Kan malam Minggu sepero aku. Sampai gitu lo, Pak. Ya apa ndak? Itu ini guyonan tapi kan menunjukkan kondisi masyarakat kita. Seakan-akan dodolan itu suatu hal yang lumrah gitu loh. Jadi enggak bisa kita pungkiri itu masalah kita seperti itu gitu loh. Faham jenengan itu. Makanya harus banyak-banyak belajar, Pak. Karena yang menjadikan orang menghindari yang haram adalah ipar, Pak. Iman gitu. Nggih. Ngombe dhisik rek kok ngelak ini. Monggo jenengan diunjuk, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nggih, hadisnya jelas. Jadi suaminya Subai'ah ini namanya Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah. Ini juga Bapak Ibu menjadi pelajaran bagi kita. Kadang-kadang wanita zaman sekarang itu kemenyek. Sok lebih suci daripada wanita sahabat. Aku enggak mau nikah lagi. Aku pengen jadi istrinya bojoku nang swarga. Gitu kan? Enggak apa-apa. Dengan dua syarat. Apa syaratnya? Satu, sampean bisa menjaga diri enggak menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang lain. Ya. Yang kedua, sampean bisa memastikan nek pancine suami sampean masuk surga. Bisa dipastikan enggak? Halo. Nek bisa dipastikan ndak apa-apa jo nikah aku tak kumpul mbek bojoku meneh. Nek itu ndak bisa dijamin Pak, ojo kemenyek. Wanita para sahabat itu jauh lebih suci dari kita semua. Sing jenenge wong wedok normal itu apalagi sudah pernah merasakan nikmatnya hubungan suami istri kan? Sampai ketika kita berbicara masalah talak bain kemarin masih ingat talak bain. Kan syaratnya kalau suami itu pengen balik kepada istrinya ketika sudah ditalak tiga ya, kan kata Nabi enggak boleh sampai suami yang kedua itu merasakan usailah. Usailah itu kan bentuk tasghir dari asal madu ya. Jadi enggak boleh sampai si istri ini merasakan madu dari suami kedua sebagaimana suami kedua merasakan madu dari dia. Makanya syarat baliknya itu kan menikah lagi, ya kan? Dengan suami kedua, terus terjadi hubungan suami istri, ya apa enggak? Harus ada hubungan ini, kalau belum sampai terjadi hubungan suami istri, enggak boleh balik. Kemudian diceraikan, setelah diceraikan habis masa iddahnya, dan ini terjadi tanpa rekayasa, baru suami pertama boleh balik. Balik kan begitu Bapak Ibu. Jadi ini suatu hal itu, wanita kalau sudah pernah merasakan ini ya memang 1001 ya, ada wanita yang memang wis enggak butuh itu. Tapi kan rata-rata kan enggak. Kita ketika membuat suatu hukum itu adalah secara umum. Bukan satu orang tok pengecualian kita jadikan sebagai hukum, kan begitu kan? Gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau memang sampean bisa memastikan dua perkara tadi, pertama bisa menjamin sampean gak akan menjadi fitnah bagi laki-laki, gak akan menjadi fitnah bagi diri sampean sendiri, gak nikah gak apa-apa. Sing kedua bisa memastikan bahwa suami pian memang masuk surga. Gitu Pak. Ya. Jadi sahabatnya yang meninggal namanya Sa'ad bin Khawla, istrinya namanya Subai'ah al-Aslami. Ketika Sa'ad bin Khawla meninggal dunia, Subai'ah ini hamil Bapak Ibu. Nah, 40 hari kemudian anaknya lahir. Nah, ketika dia sudah suci, ketika sudah suci dari nifasnya, kan belum 4 bulan 10 hari kan? Nah, dan dia ngerti memang bahwa wanita hamil itu sudah habis masa idahnya ketika melahirkan anaknya. Langsung dia berhias, gitu kan, berhias. Nah, kemudian ketika berhias itu ketok ada seorang laki-laki namanya Abu Sanabil. Loh, kok wis berhias wadok Subai'ah ini, berarti dia wis siap kawin dong, gitu loh. Saya jadi ingat apa binatang gitu loh Pak. Saya kan punya iguana, kan ada masa kawin, ada masa birai gitu kan. Nah, manusia juga begitu. Ya manusia juga begitu, itu memang manusiawi selama kemudian disalurkan dengan yang halal. Disalurkan dengan yang halal begitu. Nah, ini rupanya Abu Sanabil tertarik ingin menikahi loh. Tapi kan dia belum 4 bulan 10 hari. Karena memang secara umum kan ada ayat wanita yang ditinggal mati suami itu menunggu atau beridah selama 4 bulan 10 hari. Dia mengambil keumuman itu. Nah, boleh enggak kita nikahi gitu loh. Nah, akhirnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rupanya boleh. Ini juga sebagai dalil Bapak Ibu bahwa dalil Quran maupun hadis itu ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum memang wanita itu ketika ditinggal mati suami maka beridah selama 4 bulan 10 hari. Tapi kemudian dikhususkan oleh ayat yang lain, khusus wanita hamil tidak masuk di sini. Nggih. Khusus wanita hamil tidak masuk di sini. Lo apa yang mengkhususkan dalil Subai'ah ini sama surat At-Talaq ayat 4, wa ulatul ahmali, wanita-wanita hamil, ajaluhunna masa idahnya, an yadhna hamlahunna, sampai melahirkan anaknya. Hadis ini Bapak Ibu juga menjelaskan bahwa wanita yang ditinggal mati suami wajib menjalankan masa idah. Nah, ketika wanita berada dalam masa idah, ada banyak hal yang dia haram untuk melakukan. Loh, apa aja itu? Nah, nanti disebutkan pada hadis berikutnya. Ya. Hadis berikutnya, hadis Ummu Athiyah. Ya. Hadis Ummu Athiyah. Coba jenengan buka hadis berapa? 1, 2. Ya, buka 2 hadis lagi. Nanti hadis ketiga dari hadis kita ini ada hadis Ummu Athiyah. Nggih. Jadi wanita yang dalam masa idah itu tidak boleh pakai baju yang warna-warni. Loh, kenapa memangnya baju warna-warni? Kan menarik perhatian gitu loh. Nggih. Kecuali baju asbin. Pakaian asep itu, asbin itu baju tenunan buatan Yaman. Tenunan biasa, sederhana, gak kakean model gitu loh. Zaman sekarang kan ada bu baju gitu, ono kembangi api gitu kan, sehingga orang itu loh kok aneh ono kembangi, akhirnya sih apa pinginnya ndak noleh gara-gara penasaran noleh-noleh. Nah pas noleh mungkin tak garbis misalnya kan jadi fitnah gitu. Wala taktahil, termasuk celak kan bengesan, sidoan, macam-macam itu. Wala tamassutiban, tidak boleh pakai wangi-wangian. Illa idza tahurat, kecuali kalau sudah suci dari nifasnya. Ya, nubdzatun min qustin au adfar, maka boleh pakai wangi-wangian. Jadi ini qustun au adfar ini, mohon maaf, itu untuk ditempelkan kepada tempat keluarnya darah, cek wangi lagi, Pak. Gitu loh. Dari panjenengan para ibu yang punya suami, harus ada minyak wangi khusus. Bagaimana agar setiap habis masa haid, masa nifas, itu cek nang kenek digawe suaminya, harus harum. Wis mbak kono lah, mosok jeru-jeru mana penjelasannya rek, mosok ndak paham ae sih, wis balik kabeh ngene. Nggih, itu insyaallah. Sampun nggih. Gak mari-mari nanti, Pak. Dereng sarapan iki lho. Wong jenengan lan baru datang saya lagi tak durungi subuh mau. Ayo. Nggih, ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi intinya pelajaran kita ini Bapak Ibu, satu, wanita iddah wajib menjalani wanita iddah. Wanita yang ditinggal mati suami, juga yang dicerai, itu wajib menjalani masa iddah. Ayo tak uji pertanyaan. Ini kalau jenengan jadi mahasiswa ngono diuji ngono lulus apa ndak? Iddah wanita yang dicerai talak rajii berapa tahun? 7 bulan. 7 bulan 30 hari ngoten nggih. Wanita yang dicerai suami dan dia masih cerai satu, talak rajii berapa masa iddahnya? Yang bisa jawab boleh pulang kok wis gak apa-apa ayo. 3 bulan 10 hari, mana dalilnya? Kok 3 bulan 10 hari? Aja anggar marapian ayo. Dalam 3 kali suci. Iya, 3 kali suci, 3 kali haid. Kok 3 bulan 10 hari? 4 bulan 10 hari itu kalau ditinggal mati suami. Nah, kalau dicerai talak rajii, masa iddahnya 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau misalkan sudah habis masa iddah kok suaminya tidak rujuk, berarti si wanita harus keluar dari rumah itu, nggak boleh nikah lagi. Maksudnya dengan suami tadi, nggak boleh nikah lagi, nggak boleh digauli. Kalau mau nikah lagi ya tetap dengan syarat nikah yang baru, harus ada wali, harus ada mas kawin baru, harus ada 2 orang saksi. Itu kalau sudah habis masa iddah. Tapi kalau belum habis masa iddah, mak terus suami kok langsung ujuk-ujuk ngejak istrinya main-main. Nah, berarti itu maknanya sudah rujuk. Jadi enggak harus, "Dek, aku tak balik ya," enggak usah begitu. Tinggal langsung digelebakno dadi. Nah, itu berarti sudah rujuk. Makanya kan ketika masih tahapan talak rajii itu kan wanita kan enggak boleh keluar dari rumah suami. Memang hikmahnya mbok BE jenenge orang kan ya. Tiba-tiba Mas Abu, bojoku kok wangi maneh ya. Kok tiba-tiba wangi ngene ya, wis kasih dobes, kasih dobes kan gitu kan. Akhirnya gak jadi cerai. Nggih. Pelajaran berikutnya, wanita hamil itu masa iddahnya berapa bulan? Sampai melahirkan anaknya. Nggih. Sampai melahirkan anaknya. Kemudian wanita merdeka kalau ditinggal mati suami tapi tidak hamil. Ini baru masa iddahnya 4 bulan 10 hari kalau merdeka. Kalau budak berarti separuhnya. Berapa kalau separuhnya? 2 bulan 5 hari. Ya, pelajaran berikutnya, wanita yang nifas boleh menikah ibu-ibu meskipun darah nifas masih keluar. Hanya saja suaminya itu tidak boleh menggauli dia tepat pada tempat keluarnya darah. Kalau untuk yang lainnya monggo ndak apa-apa, pokoknya jangan mendekati tempat keluarnya darah. Kalau pada dubur Pak Ustaz tidak boleh juga, sama itu kan perbuatan kaum Lut ya. Gitu loh. Nggih. Wis sampun. Ditambah-tambah nanti ndak mari-mari tambah. Pun nggih. Nanti kelempokan kakean. Ada pertanyaan? Tidak ada ini? Kalau ditanya tidak apa-apa tak? Insya Allah begitu Bapak Ibu ngabungkan ini. Saya itu begini ini ceplah, ceplos, kuasar kadang ini kadang ngomong itu. Nanti ini misalnya jenengan enggak nesu ini, nesu dan Pak Muklis mawon takmir. Maksud Al-Kautsar Saleh kok nyuruh saya kesini ini. Jika ada yang benar ibu-ibu itu bapak-bapak ini juga itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah itu dari saya sendiri. Saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan saya mohon maaf banyak kesalahan, banyak ceplos-ceplos. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum.